تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، قول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه صحاح أن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه مشى إلى أمة له فنالها، فرأته امرأته فلامته فجهدها فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، وملائكة إله مسوين. فقالت: آمنت بالله، وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن. وتحمله ملائكة شداد، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله، وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال ابن القيم رحمه الله، بركات ابن القيم رحمه الله dalam kitab اجتماع الجيوش الإسلامية tentang perkataan para sahabat yang menunjukkan Allah itu di atas, di atas arasnya. Qawlu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an, perkataan Abdullah bin Rawaha, salah seorang penyair Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abdul Bar rahimahullah taala fi kitab al-Isti'ab, dalam kitab al-Isti'ab yang ditulis oleh al-Imam al-Hafiz Ibn Abdul Bar, dia menyebutkan dengan riwayatnya: ruwina min wujuhin sihahin, kami diriwayatkan dari berbagai macam jalur yang benar. Anna Abdullah bin Rawahata radhiyallahu anhu masya ila amatillah, bahwasanya Abdullah bin Rawaha mendatangi satu daripada budaknya. Fana laha, kemudian dia pun mencampuri budaknya tersebut. Faraatuhum ra'atuhu falamathu fajahadaha, istrinya melihat dia mendatangi budak tersebut, maka istrinya mencelanya, maka dia mengingkari apa yang dilihat sang istrinya. Katanya, kau salah lihat. Faqalat, maka berkatalah wanita ini istrinya: in kunta sadiqan, kalau kau memang benar bahwasanya engkau tidak mendatanginya budak tersebut, faqra'il Qur'an, maka datangilah Qur'an, maka bacakanlah Qur'an. Fa'innal junuba la yaqra', karena orang junub tidak membaca Qur'an. Ya, dia cemburu kepada suaminya karena dia melihat suaminya pergi menuju ke arah tempat budaknya, maka dia mencela suaminya. Kata suaminya: ya tidak, aku tak ke sana. Atau dia mengingkari: engkau salah lihat. Atau perkataan semacam ini. Maka berkatalah sang istri: kalau benar engkau tak ke sana, maka bacalah Quran. Karena kalau kau memang ya ke sana, pasti kau mencampurinya. Engkau tak boleh baca Quran, karena Quran tak boleh dibaca oleh orang yang junub. Faqala, maka seketika Abdullah bin Rawaha menyebutkan bait-bait syair yang dikira sang istri itu Quran, karena dia tidak menghafal Quran. Apa bait-bait itu? Syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun, aku bersaksi bahwa janji Allah itu adalah hak, wa an-nara mathwal kafirina, dan sesungguhnya neraka adalah merupakan tempat bagi orang-orang kafir, wa annal arsya fawqal ma'i thafin, aku bersaksi di atas ars ada di atas, bahwasanya ars itu ada di atas air, wa fawqal arsy rabbul alamin, dan di atas ars ada Tuhan pencipta alam semesta. Ini ungkapannya, di atas ars ada Tuhan pencipta alam semesta. Wa tahmiluhu malaikatun syidadun, dan aras tersebut dibawa oleh malaikat-malaikat yang kuat, malaikatul ilahi masumina, malaikat-malaikat Tuhan yang mereka miliki tanda-tanda. Istrinya mengira dia baca Quran. Faqalat, berkatalah sang istri, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kadzabtu aini, aku mendustakan pandangan mataku, wa kanat la tahfadzul Quran, dan dia tidak menghafalkan Quran. Ya, di sini ada syair disebut oleh Abdullah Wahab bahwasanya Allah di atas arasy. Naam. Qawlu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala ad-Darimi haddatsana Musa ibn Isma'il qala haddatsana Hammad ya'ni ibn Salamah an 'Asim an Zarr an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma baina as-sama'i ad-dunya والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام وما مسيرة خمسمائة والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام وبين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام والعرش على الماء والله جل وعلا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الإمام الدارمي menyebutkan dalam Mustadnya dari jalur Abdullah bin Mas'ud, dia berkata ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام, antara langit dunia dan langit yang di atasnya perjalanan 500 tahun. Wabayna kulli sama'aini masyaratu khamsimi'ati am, antara langit ke langit perjalanan 500 tahun. Wabayna sama'i sabi'ati wabayna al-kursiyi masyaratu khamsimi'ati am, perjalanan antara langit ketujuh dan kursi Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan 500 tahun pula. Jadi di atas langit ketujuh ada kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi dalam bahasa Arab adalah maudhi'u al-qadam lil maliki, tempat raja meletakkan kakinya itu namanya kursi. Maka di atas langit ada kursi yang jaraknya 500 tahun perjalanan, di atas langit ketujuh. Wa bainal kursiyyi wa ilal ma'i masiratu khamsimi'ati 'am, perjalanan antara kursi ke air, di atas kursi ada air, hanya Allah yang tahu maksud air tersebut bagaimana hakikatnya, perjalanan 500 tahun pula. Wa bainal kursi wal arsy 'alal ma', sementara ars tersebut di atas air. Wallahu jalla wa ala fawqal arsy, Allah jalla wa ala di atas ars. Wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi, meski dia maha tinggi di atas ars, dia mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini menunjukkan alangkah jauhnya jarak antara kita dengan Allah. Antara dunia ini dengan langit pertama perjalanan 500 tahun. Antara langit pertama kedua seperti itu pula sampai ke langit ketujuh. Antara langit ketujuh ke kursi seperti itu pula. Antara kursi ke air seperti itu pula. Di atas air al-arsy Allah Subhanahu wa taala, dan di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wa kana arshu alal ma', dan adalah arasnya di atas air. Ini perkara-perkara gaib, bila mana riwayatnya sahih, wajib kita imani. Walaupun tak sampai ke sana, akal kita yang lemah. Kata Dhabi isnaduhu sahih, hadis ini sanadnya benar. Walahu turuqun fi ba'diha ikhtilafun, Ya, dan hadis ini memiliki jalur-jalur, walaupun sebagian jalur ada sedikit perbedaan. Ya, jadi inilah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Tentulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal semacam ini bukan dengan logika akal fikirannya. Pasti dia mendengarkan dari Nabi SAW. Maka meski dia adalah merupakan perkataan Ibnu Mas'ud, tapi memiliki hukum marfu, karena hal ini adalah hal yang tak akan dapat dicapai dengan akal. Pastilah Ibnu Mas'ud mendengarkannya dari Nabi, tapi dia tidak sebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan hadis ini memiliki hukum marfu. Naam. Ahsanallahu ilaikum. وروى الأعمش عن خيثمة عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه قال فيصرفه. الإمام الأعمش من خيثمة يبركاته Khaitham meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, innal abda la yahimmu bil amri, kadang-kadang seorang hamba benar-benar ingin menjalankan satu urusan, min tijarah, baik berupa transaksi perdagangan, awil imara, atau berambisi untuk memperoleh kekuasaan, hatta idza tayassara lahu, tatkala semua jalan kepada cita-citanya dimudahkan, nadharallahu ilaihi min fawqi sab'i samawat, Allah melihat kepadanya dari atas langit ketujuh. Fayaqulu, maka Allah berfirman lil malaki, kepada malaikat, isrifhu anhu, halangi dia untuk mencapai tujuannya, palingkan dia daripada cita-citanya, daripada keinginannya. Qala fayasrifuhu, berkata Rasulullah, maka malaikat pun memalingkannya, tak tercapailah tujuannya, tak tercapailah keinginannya dengan hikmah Allah SWT. Dan dia tak menyukai perkara tersebut, maksudnya hamba tak menyukai karena gagal, tak sampai cita-citanya, keinginannya, padahal disitulah kebaikannya. Sekiranya Allah muluskan jalannya sampai kepada cita-citanya, akan berantakanlah dunia dan agamanya. Paham? Jadi di sini kata-kata min fawqi sab'i samawat, dari atas langit ketujuh Allah melihatnya. Naam. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, laisa 'inda rabbikum lailun wa la naharun wa nurus samawati min nuri wajhihi wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum 'inda Allahi 12 sa'atan wa tu'radu 'alayhi a'malukum bil amsi awwal an-nahari awil yawm fayanduru fiha 3 sa'atin fayatlu'u minha ala ba'di ma yakrah fayughdibuhu dhalik fa awwalu man ya'lamu bighadabihi alladhina yahmiluna al-'arsh wa yajidunahu yathqulu 'alayhim فَيُسَبِّحُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَسُرَادِقَاتِ الْعَرْشِ وَمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَسُرَادِقَاتُ الْعَرْشِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَسَائِرُ الْمَلَائِكَةِ وَيَنْفُخُ جِبْرِيلُ فِي الْقَرْنِ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ إِلَّا سَمِعَهُ إِلَّا ثَقَلَيْنِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ فيسبحونه 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك 6 ساعات ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها 3 ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتلك تسع ساعات ثم ينظر في 9 ساعات فتلك 9 ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم 3 ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ثم قرأ كل يوم هو في شأن Tsumma qala Abdullah, hadza min sya'nikum wa sya'ni rabbikum tabaraka wa ta'ala. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, kembali Abdullah bin Mas'ud berkata, laisa inda rabbikum lailun wala nahar, Tuhanmu, Tuhan kalian itu tidak ada baginya siang dan malam. Siang malam itu bagi kita Allah yang memutarbalikkan siang dan malam, yuqallibul laila wan nahar. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala tak ada siang dan malam. Itu untuk makhluk. Wa nurus samawati min nuri wajhi. Cahaya langit, cahaya yang terdapat di langit semuanya merupakan bagian daripada cahayanya. Wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum innallaha, sesungguhnya ukuran setiap hari dari hari-hari kalian di sisi Tuhan kalian 12 sa'atan, 12 jam. Fatu'radu 'alaihi a'malukum bil amsi, dibawakanlah, ditampakkanlah, dihadirkanlah kepadanya amalan-amalan kalian yang kemarin, bil amsi awal an-nahar, dari awal siang, awal yaum atau hari ini. Fayanzuru fiha 3 sa'atin, maka dia melihat amalan kalian tersebut selama 3 saat. Ya. 3 jam, tentunya jam di sini tak sama dengan jam yang ada pada kita. 3 waktu. Fayattali'u minha 'ala ba'dhi ma yakrah, maka dia melihat dalam catatan amalan kalian ada hal-hal yang tak dia sukai, yang dia benci. Dari dosa-dosa, dari maksiat yang diperbuat hamba. Fa awwalu man ya'lam bi ghadabihi alladziina yahmiluna al-'arsya, makhluk yang pertama kali mengetahui Allah itu murka adalah para pembawa arasy. Yang mengetahui Allah marah adalah malaikat para pembawa arasy. Jumlahnya mereka berapa? Yang jumlahnya 8. Yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma'idzin thamaniyah. 8 malaikat pembawa arasy. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, dan pada hari itu yakni hari kiamat, arasy Tuhan kalian dibawa oleh 8 malaikat. Wajidunahu yadkhulu 'alaihim, mereka mendapati arasy, arasy itu berat mereka pikul. Fa yusabbihuhu alladziina yahmilunal 'arsya wa suradiqatul 'arsy, maka malaikat-malaikat yang membawa arasy dan malaikat-malaikat yang mengitari arasy semuanya bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah. Wal malaikatul muqarrabun wa sa'irul malaikah, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah dan seluruh malaikat. Wa yanfukhu Jibrilu fil qarni, maka Jibril meniupkan sangkakala, fala yabqa syai'un illa sami'ahu illa thaqalain, tidaklah ada makhluk kecuali mendengarnya, terkecuali al-ins wal jin, manusia dan mangsa jin. Ya. Fayusabbihunahu 3 sa'atin, maka para malaikat 3 saat, 3 waktu, 3 jam, mereka terus menerus memuji Allah, mensucikannya. Hatta yamtari ar-Rahmanu rahmatan, sehingga Tuhan Allah yang Maha Pemurah telah penuh dengan rahmatnya, tak marah lagi. Fatilka sittu sa'atin, itu semuanya rangkaiannya sudah 6 saat, 6 waktu, 6 jam. 3 jam dia melihat amalan kalian, ada yang tak dia suka, dia marah. Ya, kemudian malaikat-malaikat pun tahu dia marah, mereka bertasbih selama 3 jam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala akhir ridha, curahkan rahmatnya. Itu 6 jam. Thumma yu'ta bima fil arham, kemudian didatangkan kepada Allah tentang apapun yang terdapat dalam ya rahim janin, baik janin manusia, janin hewan, janin yang terdapat dalam seluruh makhluk. Ya. Kemudian fayanzur fiha 3 sa'atin, dia lihat 3 saat. Fayusawwirukum fil arhami kayfa yasha, maka dia membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana dia kehendaki. Yang ini diciptakan hitam, yang ini putih, yang ini rambutnya keriting, yang ini rambutnya lurus, yang ini rambutnya pertengahan, yang ini hidungnya mancung, yang ini setengah mancung, yang ini hidungnya pesek, semua sebagaimana dia kehendaki. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang hak. Dia adalah Tuhan yang maha perkasa. Lagi paham juksana yang layak disembah. Fatilka tis'un sa'at. Dengan semuanya itu sudah 9 jam. 9 waktu, 9 saat. Thumma yanzuru fi arzaqi al-khalqi kullihim. 3 sa'atin. Kemudian dia melihat tentang rezeki seluruh makhluk dalam 3 saat, 3 waktu, 3 jam. Fayabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Maka dia lapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki, dan dia sempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Thumma qara'a, kemudian ya Ibnu Mas'ud pun membaca firman Allah, kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam satu keadaan, meninggikan satu kaum, merendahkan kaum lain, memuliakan, menghinakan, mengangkat, meletakkan, menghidupkan, membinasakan, mewafatkan, memberi rezeki, menahan rezeki. Setiap hari Allah, ya, setiap hari-hari kita Allah fi sya'an, dalam satu keadaan. Allah tak pernah sama sekali tidur dan tak layak bagi tidur. Tak pernah mengantuk, tak layak baginya mengantuk. Tak pernah lupa, tak layak baginya lupa. Setiap saat, setiap hari-hari manusia Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu keadaan. Maksudnya setiap hari ada saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat, lakukan. Memberikan rezeki kepada satu kaum, menahan rezeki kepada satu kaum, yang memuliakan satu kaum, menghinakan kaum lain, mengangkat, menjatuhkan, memberikan kekuasaan kepada sebagian orang, mencabut kekuasaan dari sebagian orang, begitulah seterusnya. Thumma qala Abdullah, kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, hadza min sya'nikum, inilah keadaan kalian. Wa sya'nu rabbikum tabaraka ta'ala, ini pulalah keadaan Tuhan kalian. Jadi Allah tak pernah berhenti. Kullu yawmin huwa fi syan. Setiap saat dia ada saja yang dia lakukan. Allah jalla fi'ala. Ya. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Rawahu Utsman bin Sa'id ad-Darimi qala haddatsana Musa ibn Isma'il qala haddatsana Hammad huwa ibn Salamata 'an Zubair Abi Abdussalam 'an Ayyub ibn Abdullah Al-Qahri Al-Fahri An Ibn Mas'udin. Naam. Dan riwayat ini juga diriwayatkan Uthman bin Sa'd Ad-Darimi. Ya. Dia berkata Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata Hamad menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Salamah. Ya. Dari Az-Zubair Abi Abdussalam, dari Ayyub bin Abdullah Al-Fihri dari Ibn Mas'ud. Maksudnya dia menyebutkan ada jalur lain tentang riwayat ini. Naam. Warawahu al-Husainu Ibn Idrisa an Khalidin Ibn al-Hayyaj an Abihi an Abad Ibn Kathirin an Ja'far Ibn al-Harisa Ibn al-Harisi an Ma'dan an Ibn Mas'udin Inna Rabbakum laysa indahu naharun wala laylun wa inna as-samawati mamlu'atun nuran min nuril kursi wa inna yawman inda rabbika ithnata ashrata sa'atan faturfa'u minha a'malul khala'iki fi thalathi sa'atin fayara fiha ma yakrah fayugdibuhu dhalik wa inna awwala man ya'lamu bighadabihi hamlatul arsh حمالة العرش يرونه يثقل عليهم فيسبحون له وتسبح سرادقات العرش في ثلاث ساعات من النهار فتلك تسع ساعات ثم يرفع إليه أرحام كل ذابة فيخلق فيها ما يشاء fayaj'alul muddata liman yasha' fi thalathi sa'atin minan nahari fatilka ithnata ashrata sa'atan thumma tala ibnu mas'udin hadhihi al-aya kullu yawmin huwa fi sya'n hadha min sya'ni rabbina tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian diriwayatkan dengan redaksi yang mirip seperti itu dengan jalurnya dari Ibnu Mas'ud, inna rabbakum laysa indahu naharun wala lail. Tuhan kalian tak ada baginya malam maupun siang. Sesungguhnya langit penuh dengan cahaya daripada kursinya. Ya, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu ada 12 saat, 12 waktu. Faturfa minna amal khalaiqi fi 3 saat. 3 waktu diangkat kepadanya amalan seluruh makhluk. Maka dia lihat apa yang tak disukainya, maka dia marah. Yang paling utama mengetahui kemarahannya adalah para pembawa waras. Kemudian mereka melihat harus menjadi berat bagi mereka. Mereka pun bertasbih memuji Allah. Bertasbih pula lah para malaikat-malaikat yang mengitari arasy dalam 3 waktu, dari waktu siang. Semuanya 9 saat atau 9 waktu, 9 jam. Kemudian diangkatlah kepadanya apa-apa yang terdapat dalam rahim seluruh makhluk. Ya. Kemudian dia ciptakan apa yang dikehendaki dalam rahim tersebut. Kemudian Allah berikan waktu kepada siapa yang dikehendakinya dalam 3 saat dari waktu siang, maka seluruhnya 12 saat, 12 waktu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kullu yawmin huwa fi sya'an, dia bacakan ayat, setiap hari Allah ada dalam satu keadaan. Inilah perkara Tuhan kalian, keadaan Tuhan kalian, ya. Tabaraka wa ta'ala. Naam. Ahsanallahu ilaikum qawlu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dzakara Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal fi kitab sunnati min hadisi Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu qala tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Fa inna baina as-samawati sab'i ila kursiyhi 7000 nurun wa huwa faqa dzalik 7000 nurin wa huwa faqa dzalik qawlu Abdullah bin Abbas. Sekarang perkataan Abdullah bin Abbas, tadi Ibnu Mas'ud, sebelumnya Abdullah bin Rawaha, sebelumnya Umar, sebelumnya Bakar, ini perkataan Abdullah bin Abbas. Dzakar Abdullah bin Ahmad, anaknya Mahmud, namanya Abdullah, menyebutkan dalam kitab sunnah. Ya, kitab sunnah adalah kitab yang membahas tentang perkara akidah dan manhaj. Yang itu dari Muhammad bin Hanbal, nukil oleh putranya. Min hadits Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dari hadis Sa'id bin Jubair, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, tafakkaru fi kulli syai'in. Ya. Berkata Ibnu Abbas, tafakkaru fi kulli syai'in. Silakan kalian pikirkan segala sesuatu. Wala tafakkaru fi dzatillah, namun jangan pikirkan tentang zat Allah. Fa inna baina as-samawati sab'a ila kursiyyi, sesungguhnya antara langit dan kursinya 7000 nur, 7000 cahaya. Wa huwa fawqa dzalik, dan dia di atas arasy tersebut, di atas langit tersebut. Naam. Wa fil musnad al-Hasan ibn Sufyan wa kitab Utsman ibn Sa'id ad-Darimi min hadis Abdullah ibn Abi Mulaika annahu hadathahu Zakwan qala ista'dana Ibn Abbas radhiyallahu anhu 'ala Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tamut faqala laha kunti ahabbu nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa tayyiban wa anzalallahu bara'atak min fawqi sab'i samawat ja'a biha ar-ruhul amin fa asbaha laysa masjidun min masajidillahi yadhkuru fihi illa wa hiya tutla fi ana'a al-laili wa ana'a al-nahari. Dalam musnad al-Hasan bin Sufyan dan kitab Uthman Sa'ad-Darimi ad-Darimi dari hadis Abdullah ibn Abbas, ya, dari hadis Abdullah bin Abi Mulaikah, bahwasanya Dzakwan beritahu kepadanya, ista'adzan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala Aisyah, suatu saat Abdullah Ibnu Abbas masuk ingin membesuk ibunda Aisyah. Wahia tamut, dalam keadaan sakarat, tak dekat kepadanya kematian. Maka dia berusaha menghibur ibunda Aisyah. Faqala laha, maka dia berkata kepada ibunda Aisyah, karena keharusan, yakni kewajiban kita adalah menghibur orang-orang yang mau meninggal agar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia sebutkan berbagai macam keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan Ibunda Aisyah agar muncul prasangka baiknya kepada Allah, husnudzannya. Dalam hidup ini ada dua hal yang tak berlepas dari kita. Pertama adalah ya, perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap ridhonya, surganya, rahmatnya, kasih sayangnya, kecintaannya. Yang kedua, rasa takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut daripada azabnya, makarnya, nerakanya, murkanya. Kedua-duanya harus ada dalam hidup ini. Ya. Namun kata para ulama, ketika manusia dalam keadaan sehat walafiat seperti kondisi kita sekarang ini, hendaklah kita melebihkan sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi harap. Harusnya kita lebih banyak takut daripada banyak harap ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, agar kita berusaha terus menerus memperbaiki amal, menambah amal, mengikhlaskan niat. Harus lebih dominan apa? Takut. Namun apabila seseorang itu akan wafat, bila kita akan wafat, akan menemui Allah Subhanahu wa taala, ketika itu barulah kita balik, berupayalah kita untuk melebihkan sisi harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap ampunannya, harap rahmatnya. Karena itulah kita ketahui para sahabat, menghibur para sahabat yang akan wafat dengan segala kebaikan-kebaikan yang mereka pernah kerjakan di dunia, agar muncul harapan-harapan mereka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu', ya, kondisi yang begitu kritis, berdatangan para sahabat memuji Umar bin Khattab, ya, dengan segala apa yang mereka ketahui tentang kebaikan Umar. Ali mengatakan tentang Umar, wahai Amirul Mukminin, senantiasa Rasulullah menyebutkan, aku datang, Abu Bakar dan Umar, aku pulang, Abu Bakar dan Umar, aku duduk, Abu Bakar dan Umar, engkau senantiasa bersama kedua sahabatmu, menunjukkan keutamaanmu dan pujian-pujian lain. Demikianlah dengan Ibunda Aisyah. Berkatalah Abdullah bin Abbas memuji Ibunda Aisyah agar muncul rasa harapnya kepada Allah yang besar. Faqala laha, maka berkatalah Abdullah bin Abbas kepadanya, kunti ahabba nisa'in nabi, engkaulah istri nabi yang paling dicintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pujian yang benar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika tanya Amr bin As, man ahabbun nasi ilaik, siapakah orang paling kucintai? Kata Nabi, Aisyah. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa tayyiban, takkan mungkin Nabi mencintai kecuali yang baik. Pastilah engkau baik, maka berharap baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau dicintai oleh makhluk yang baik, menunjukkan engkau adalah makhluk yang baik pula. Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat, dan Allah telah menurunkan ya bara'ataki, bahwasanya dirimu bersih daripada apa yang mereka tuduhkan, yaitu dia dituduh berselingkuh dengan Safwan. Orang-orang munafik menuduh Ibunda Aisyah berselingkuh dengan Safwan pada peristiwa peperangan Muraisyik. Ketika Ibunda Aisyah tertinggal, para sahabat tak mengetahui dia tertinggal, mereka berangkat. Ada sahabat yang paling belakang, dia tertinggal pula, dia menemukan Ibunda Aisyah sendirian ketiduran. Kemudian dia bawa di atas unta, dan dia di hadapan unta berjalan, tak ada sama sekali omongan, bicara, tak ada. Tibalah mereka di tempat pemberhentian para sahabat, maka muncullah ketika itu fitnah. Sehingga satu bulan penuh, lebih satu bulan, ya, Nabi SAW tak dapat berita dari langit. Guncang kota Madinah. Ya, setelah itu Allah turunkan ayat tentang kesucian ibunda kita, bahwasanya tidak sebagaimana yang didustakan orang-orang tentangnya. Ja'a biha ruhul amin. Ya, informasi ini, berita ini diabadikan Allah, dibawa oleh Jibril dalam bentuk ayat wahyu dalam surah An-Nur. Kata ibunda Aisyah, ketika datang wahyu, demi Allah, aku yakin Allah akan menyelamatkanku daripada musibah fitnah. Tapi aku tak pernah tahu, tak pernah sangka sama sekali bahwasanya Allah akan turunkan Quran mengenai kisahku ini. La ana ahqaru fi nafsi, sungguh aku merasa benar-benar hina diriku, tak layak sehingga Allah harus turunkan ayat tentangku. Ini menunjukkan betapa tawaduknya ibunda kita. Dia katakan, aku tak layak, terlampau berat bagiku, terlampau besar. Aku kira hanyalah merupakan berita yang sampaikan Jibril kepada Nabi SAW, bukan dalam bentuk ayat. Fa'asbaha laysa masjidun min masjidillah, sehingga setelah turun ayat tersebut tak ada masjid manapun dari masjid-masjid di rumah Allah SWT illa wahya tutla, kecuali ayat surat Nur ini dibaca. Walladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu khairan lakum, la tahsabu syarran lakum bal huwa khairan lakum. Ya, turun surat tentang pembebasan ibunda kita dari segala macam tuduhan. Yang mau kita garis bawahi sini adalah kata-kata, ya, Allah turunkan kesucian dirimu dari atas langit ketujuh, menunjukkan Allah di atas. Ya. Satu barakat lagi, fadhal. وذكر الطبري في شرح سنة من حديث سفيان عن أبي حازم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن الناس يكذبون بالقدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت بالشعر هذهم لأندونه إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. الإمام الطبري menyebutkan dalam syarh sunnah, ya, dari hadis Sufyan dari Abu Hashim dari Mujahid, berkata Mujahid seorang tabi'in, qila li Ibnu Abbas, pernah ada yang melaporkan kepada Ibnu Abbas, inna nasan yukadzibuna bil qadar, ada orang-orang yang mendustakan adanya takdir, yaitu orang-orang, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mereka menolak adanya takdir. Qala, maka Abdullah bin Abbas menjawab, yukadzibuna bil kitab, kalau mereka mendustakan takdir, semuanya telah takdirkan, berarti mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Qur'an di sana ada tentang perkara takdir ini. Ya. Banyak dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang adanya takdir. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, di antaranya segala sesuatu telah kami tuliskan dalam catatan induk kami yang nyata. Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir kami. Wa kullu syai'in fa'alahu fi zubur, segala mereka buat telah tertulis. Banyak ayat yang mendustakan takdir berarti mendustakan Quran. Lain akhadtu bisyari ahadihim la anduwannahu, kalau sempat aku dapat, mereka akan kutarik rambut-rambut mereka, ubun-ubun mereka. Innallaha ala arsyihi qabla an yakhluqa syai'an, sesungguhnya Allah di atas arasy-Nya sebelum menciptakan apapun. Fa khalaqal khalqa, kemudian dia ciptakan makhluknya. Fakataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, kemudian dia tulislah segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fa innama yajrin nas ala amrin qad furiqa min, apa yang terjadi pada manusia semuanya adalah perkara yang telah selesai keputusannya, telah ditentukan takdir, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata sesungguhnya Allah, ya, di atas arasy-Nya sebelum menciptakan segala sesuatu, maka diciptakan makhluk, dia perintahkan agar ditulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Apapun yang terjadi dengan manusia, ada yang kena COVID, ada yang selamat, ada yang wafat, ada yang tak kena, ada yang kena penyakit ini, penyakit itu, musibah ini, musibah itu, semuanya adalah amrun qad furiqa minhu, perkara yang telah final, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk hanyalah menjalani takdir yang telah dituliskan. Namun hanya Allah yang tahu tentang perkara takdir setiap makhluk. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar, mengambil kebaikan, menjauhkan keburukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Ada soal? Azan. Bagaimana dengan orang yang mengingkari Allah di atas aras, berdalilkan wa idza su'il wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jika bertanya hambamu kepadaku tentang aku, katakan aku dekat. Arti dekat tak harus ya berdekatan dalam bentuk fisik dan fisik, tak harus ya. Ada orang yang jauh di negeri sana, di Saudi sana, ulama-ulama kita jauh fisiknya, tapi dekat di hati kita. Kita katakan dekat dengan saya. Ada anak kita yang merantau mungkin di Jawa, merantau di Sumatera, ya. Tapi selalu kita berhubungan dengannya, di perhubungan kita, kita katakan dia dekat denganku. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat nadi sang hamba. Tapi bukan maknanya zat Allah dalam diri hamba. Mustahil. Kedekatan Allah adalah dengan ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya, bantuannya, taufiknya, hidayahnya. Adapun dia maha tinggi di atas arasnya. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam.